khusus tentunya Ahlu Sunnah Salafiyun. Jangan sampai kalah semangat dengan para Hizbiyun. Mereka itu semangat sekali mencari ilmu. Semangat mereka mencari gelar, semangat mereka belajar bahasa Arab, semangat mereka belajar fikih. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Tentunya kita sebagai Salafiyun harus bersemangat untuk mempelajari sunnah dalam rangka untuk apa? Meluruskan pemahaman manusia. Kalau kita saksikan ya, dai-dai Hizbiyun itu rata-rata punya titel LC, MA, doktor, profesor, ya, S1, S2. Salafiyun enggak punya gelar. Nah, Salafiyun ilmunya kurang. Salafiyun bermalas-malasan. Saya mah cukuplah bahasa Arab jilid 1, buat apa sih jilid 2? Pong, tiap hari ke pabrik ini kok. Ya, atau yang lain ngomong saya mah cukup jilid 2 sajalah, buat apa sih wong saya bukan ustaz kok. Yang penting buat isi kegiatan daripada di rumah bengong ya kan, ke mahat belajar bahasa Arab sama ustaz, alhamdulillah, daripada di rumah. Bukan niat untuk cari ilmu, daripada di rumah. Sehingga terkadang belajar kalah sama kegiatan yang sekecil apapun, kerja bakti misalnya. Ah, afan ustaz saya enggak bisa hadir, ada kerja bakti. Pelajarannya yang kalah. Ah, afan kita libur aja dulu ustaz, kita lagi ada keperluan. Kenapa? Niat pertamanya salah. Apa niatnya? Ngisi waktu. Sehingga ketika bertabrakan dengan waktu yang terisi, yang ini kalah. Nah, jadi kita jangan hidup seperti dalam pepatah, kata dalam tempurung. Kita di komunitas kita merasa sudah pinter, tapi kalau keluar ternyata kita itu paling bodoh. Ya, kita misalnya sudah belajar jilid 1. Itu kalau kita pergi ke pelosok gunung sana, kita ini sudah dianggap sebagai syekh. Masya Allah, itu yang berjenggot ngomongnya na'am sama la. Ditanya, Pak Ustaz, na'am. Kayak gini boleh enggak? La. Masya Allah, pinter. Dia kembali ke kota, na'am dan la ternyata sudah makanannya tukang, ya, pijat, tukang ojek, tukang bubur, semua sudah bisa. Jadi kalau kita ini merasa lingkup kita hanya ini saja, itu seperti kita hidup dalam tempurung. Seakan-akan dunia sempit, seakan-akan dunia ya ini saja. Ternyata ketika tempurungnya dibuka, luas sekali. Ya, ternyata musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi dan Nasara, Hizbiyun, itu lebih pandai-pandai. Mereka alfiah maju mundur. Alfiah maju mundur. Di luar kepala ngajar itu enggak pakai buku, pakainya hafalan. Apalagi Al-Qur'an tajwidan. Ya, kalau baca Qur'an tajwidnya bagus. Pakainya pantolon, kaos sporot, baca Al-Fatihahnya kayak Sudais. Antum coba berjenggot, bersorban, baca Qur'annya seperti apa? Pita yang rusak. 1, 2, 1, 2. Nah, harus semuanya belajar. Jangan kemudian berujah saya bukan ustaz, belajarnya ngawur. Dibuka misalkan halaqah tajwid, antum tidak hadir. Ujahnya apa? Buat apa saya belajar tajwid kayak gini? Toh juga enggak akan imam. Ya, dibuka bahasa Arab, buat apa saya belajar bahasa Arab? Wong tiap hari cuma di PT. Belum berjuang sudah takluk dulu. Itu kalau perang belum lihat musuh sudah lari ke belakang takut. Ya, mikirnya itu jangan mikir pinter, mikirnya itu jangan mikir buat apa, tapi mikirnya untuk ibadah. Itu yang pertama. Hilangkan kebodohan dari diri kita. Orang itu kalau punya ilmu, itu akan mendatangkan kepercayaan diri. Beda kalau orang tidak punya ilmu, minder. Mau ngomong aja takut-takut, jangan-jangan salah. Ya. Beda kalau kita punya ilmu. Ya, paling tidaknya ada yang kita bawa. Yang bisa apa? Menguatkan jiwa sehingga kita percaya diri. Nah, di ilmu itu sangat penting.